Bagaikan malam tak berbintang tanpamu di sisi selalu. Bagaikan bunga tak tersirami, ku kan layu sayangi daku selama-lamanya, setiaku semakin nyata. Semoga cinta antara kita tiada satu penghalang menimpa. Jangan pernah berkata benci padaku, jangan pernah berkata kau akan tinggalkanku. Jangan pernah berkata benci padaku, jangan pernah berkata kau akan tinggalkanku. Sayangi aku selama-lamanya, setiaku semakin nyata. Semoga cinta antara kita tiada satu akan ku. Hey,